tahu kau sudah janda. Aku pun tahu kau sudah duda. Aku tahu anakmu tiga. Aku pun tahu anakmu dua. Anaknya nakal-nakal gak? Oh enggak, cuma itu suka naik-naik begitu. Hah? Bahaya dong. Bagaimana kalau kita bersatu demi anakmu, demi anakku? Bagaimana kalau kita bersatu demi dirimu, demi diriku? Aku mau, engkau pun mau. Apalagi yang kita tunggu? Mulai kini semua anakmu kan ku anggap bagai anak. Sudah besar-besar belum? Oh, belum. Ya, lebih kecil dari saya sedikit. Gawat dong. Bagaimana kalau kita bersatu demi anakmu, demi anakku? Bagaimana kalau kita bersatu demi dirimu, demi diriku? Anakku dua dan anakku tiga. Ini semua hai menjadi lima. Aku mau, engkau pun mau. Apalagi yang kita tunggu? Mulai kini semua anakmu kan ku anggap bagai anak.